السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، قبل كمسلمين للمسلمات يعملون لرحمة الله تعالى، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita tidak dapat kita hitung, dan kita wajib mensyukuri semua nikmat itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian enggak akan dapat menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Ayolah ikhwah azakumullah, dalam kesempatan di akhir bulan Syaban ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan talabul ilmi dan taksil berkaitan dengan manhaj. Yang kedua yang akan saya sampaikan, penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Baru yang ketiga berkaitan dengan tausiah menjelang Ramadan. Yang pertama yang saya akan bahas, ikhwan fiddin azakumullah, yaitu tentang kita ini wajib menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Seorang talibul ilm ada kewajiban dan ada dua amanah yang dia wajib pikul dan dia wajib laksanakan. Yang pertama, amanah tahammul. Yang kedua, amanatul ada. Seorang talibul ilm ada dua amanah yang wajib dia laksanakan. Yang pertama, amanah at-tahammul. Yang kedua, amanah al-ada. Amanah at-tahammul artinya kewajiban dia untuk terus talabul ilmi. Tidak boleh dia berhenti untuk ilmu sampai dia diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban dia. Nuntut ilmu wajib terus dawam sampai kita wafat. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad, Imam Abdullah Ibn Mubarak dan yang lainnya, sampai kapan wahai imam nuntut ilmu? Ila an adkhul al-qabra, sampai aku masuk ke liang kubur. Ini wajib. Jadi predikat kita, saya dan antum sama, sebagai talibul ilm. Kalau sebagai talibul ilm, enggak boleh berhenti. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, nuntut ilmu tetap jalan. Sebagaimana para ulama terdahulu, mereka juga mengalami berbagai macam cobaan, ujian, musibah, penguasa yang zalim, peperangan dan yang lainnya. Tapi mereka tidak pernah berhenti untuk talabul ilmi. Itu yang harus ingat itu. Predikat kita sebagai talibul ilm harus terus menuntut ilmu. Enggak boleh berhenti. Karena ini merupakan ibadah. Dan ini merupakan jalan menuju surga. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا الْجَنَّةِ. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sudah pernah menuntut ilmu, sudah ngaji, sudah lulus dari pondok, sudah pernah sekolah di lembaga tertentu, sudah pernah keluar, tetap gak cukup. Nuntut ilmu terus sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Itu talibul ilm. Begitulah yang kita lihat para ulama salaf. Apapun yang terjadi, musibah yang terjadi, gak pernah mereka berhenti talibul ilmi. Hatta ada wabah, talibul ilmi tetap. Meskipun mereka gak datang, tetap talibul ilmi. Mereka baca kitab-kitab, mereka nulis dan segala macam, gak pernah berhenti sampai mereka diwafatkan oleh Allah. Yang ini harus terus, semangat ini gak boleh berhenti seorang talibul ilm. Kalau orang bekerja, usaha, dagang dan gak pernah berhenti mereka, bahkan yang lebih daripada itu, orang berbuat dosa dan maksiat, maka kita sebagai talibul ilm gak boleh berhenti apapun yang terjadi. Itu harus ingat itu, dan harus semangat. Seorang talibul ilm harus semangat, gak boleh dia malas, gak boleh dia lemah, gak boleh futur, gak ada itu futur, gak ada. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berkemohon keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu, minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Ingat tuh, jangan lemah, jangan malas, jangan futur. Harus semangat seorang talibul ilm. Gak ada kajian, ya baca kitab, baca buku. Banyak buku yang bisa kita tamatkan. Tapi harus terus, dan tetap harus ada bimbingan ustaz. Ini talabul ilmi. Dan talabul ilmi yang antum harus ingat, bagaimana talabul ilmi ini mendekatkan kita kepada Allah. Antum lihat para ulama selalu mengingatkan bahwa kita nuntut ilmu ini bagaimana supaya timbul rasa takut kita kepada Allah. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf, al-ilmu khasyiatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Semakin kita nuntut ilmu, semakin takut kita untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Itu ilmu. Sebagaimana dikatakan juga oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah, bahwa nuntut ilmu itu yang dapat mendekatkan dirimu kepada Allah. Arti kita nuntut ilmu ini, bagaimana dengan nuntut ilmu? Tambah kita dekat kepada Allah, bukan tambah jauh, bukan tambah berbuat dosa, bukan, bukan tambah membangkang, bukan. Tambah dekat kita kepada Allah, tambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah takut kita kepada Allah. Ini perhatikan. Dan antum perlu ingat juga bahwa talabul ilmi ini yang ada kesungguhan, yang ada keseriusan. Enggak ada nuntut ilmu itu dengan permainan, enggak ada. Sekarang ini sudah dicampur aduk. Nuntut ilmu dengan permainan, apakah dengan main motor, dengan moge, dengan grup ini, grup ini. Kok jadi permainan agama ini? Dunia permainan, tapi agama bukan permainan. Allah menyebutkan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Kehidupan dunia ini la'ib, permainan dan sendau gurau. Tapi agama bukan. Agama keseriusan, bagaimana kita bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah yang dengan itu kita masuk surga. Bukan main-main. Sekarang jadi permainan agama ini. Dianggap bahwa ini satu hal yang biasa. Orang punya sifat tuniru itu. Kalau udah ustadz yang lakukan ini, yang lain ngiru, bikin lagi grup ini, bikin grup ini. Ini bukan agama. Agama keseriusan. Antum lihat para ulama salaf bagaimana? Apa ada seperti itu para ulama salaf? Agama dipakai permainan, dengan jalan-jalan, dengan naik motor, dengan ini, kasih ceramah sedikit, kemudian main lagi. Ini permainan. Dia akan bertemu antara ilmu dengan permainan, tidak akan ketemu selama-lamanya. Gitu. Harus ada kesungguhan. Ini gak sadar kita ini dirusak dari dalam ini. Gak sadar kita dirusak. Dianggap benar, dianggap baik. Harus ditiru oleh orang banyak. Orang-orang awam yang baru ngerti agama ini, baru tobat, yang ikut. Senang dia. Memang biasa main dia. Ketemu. Ini gak sadar. Justru orang dibawa untuk talabul ilmi, diajak untuk baca kitab, diajak untuk memahami Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu seperti itu. Bukan diajak kepada permainan. Bukan berarti permainan gak boleh. Boleh. Tapi antum jangan ekspos dong permainan itu. Apa bedanya antum dengan orang umum? Gitu. Antum boleh main, tapi gak, jangan orang lain tahu. Kan jadi tiru oleh semua. Gitu. Antum sebagai guru, sebagai ustaz, sebagai talib ilm, jadi contoh. Ketika antum berbuat kejelekan, antum akan dapat dosanya sampai hari kiamat nanti. Gitu. Itu ingat itu. Ini agama. Agama keseriusan, harus sungguh-sungguh kita belajar agama ini. Sampai kita paham tentang agama. Itu tentang at-tahammul. Kemudian amanah yang kedua, amanatul ada. Artinya kita harus berusaha bagaimana menyampaikan ilmu ini dengan apa yang kita sudah ketahui. Yang paling pokok, ya kita menyampaikan kepada keluarga kita. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Sekarang bagaimana kita dengan kita belajar nuntut ilmu, kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Sibukkan diri kita dengan itu. Jangan disibukkan dengan yang lain. Adapun para dai, kewajibannya menyampaikan ilmu ini kepada umat. Di setiap waktu, setiap kesempatan, dia wajib untuk menyampaikan. Yang pokok yang disampaikan adalah tauhid. Bagaimana orang beribadah kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan ini harus terus, enggak boleh berhenti. Seorang talibul ilm, apalagi dia seorang dai, bagaimana dia menyampaikan ilmu ini kepada umat ini, agar umat ini beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik. Dan itu harus terus. Gak boleh dia merasa puas, saya sudah pernah menyampaikan. Gak cukup. Hatta sudah tamat usul salata, ulangi lagi. Hatta sudah tamat kitab tauhid, ulangi lagi. Terus seperti itu. Kenapa? Karena umat belum betul-betul paham tentang tauhid. Banyak orang berbuat syirik. Dan kesyirikan bertambah hari, bertambah banyak. Kalau antum berbicara soal kerusakan, kerusakan, kerusakan, tapi gak pernah dibahas kerusakan tentang tauhid. Kerusakan tentang akidah gak dibahas. Ini yang paling pokok, yang harus diperbaiki dulu sebelum yang lainnya. Makanya perhatikan, bagi seorang talibul ilm, diperbaiki dirinya, istrinya, anaknya. Adapun para dai, dia wajib untuk menyampaikan ilmu. Apa yang sampaikan? Tauhid. Karena itulah para anbiya wa rusul menyampaikan tauhid. Ini amanah, dan akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat amanah ini. Antum belajar berapa tahun? Antum mengaji berapa tahun? Antum sudah sampaikan belum ilmu ini kepada umat ini? Akan ditanya oleh Allah. Jadi ini harus perhatikan, ini amanah yang akan ditanya Allah di hari kiamat nanti. Bahwa Allah akan tanya ketika orang berada di padang mahsyar, wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak nanti. Di samping tentang umur dihabiskan untuk apa? Ilmunya diamalkan atau tidak. Ini yang pertama berkaitan dengan talibul ilm adalah ibadah, dan dia punya dua amanah. Yang pertama amanah tahammul, yang kedua amanah al-ada. Kemudian yang kedua tadi sudah saya singgung yang pertama, bahwa kita nuntut ilmu agar kita takut kepada Allah. Kita nuntut ilmu agar mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita nuntut ilmu bagaimana supaya hati kita ini bertambah baik, bertambah bersih. Karena di awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah firmankan kepada Nabi Muhammad sallam, wa thiyabaka fatahhir, bajumu kamu bersihkan. Kata para mufassirin tentang ayat ini, yang pertama makna dari wa thiyabaka fatahhir, arti jiwamu kamu bersihkan dari segala macam perbuatan syirik. Yang kedua, amalmu kamu bersihkan dari kotoran-kotoran. Yang ketiga, bersihkan akhlakmu. Ini di awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Baru mana yang keempat, yaitu bajumu kamu bersihkan. Orang kalau mau sholat, dia harus bersih dari najis bajunya. Ada tafsir yang lain juga yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, kalimat wa thiyabaka fatahhir ay wa thiyabaka faqassir. Bagi laki-laki itu disuruh potong, enggak boleh dia lebih daripada mata kaki, enggak boleh. Harus di atas mata kaki. Wa thiyabaka faqassir. Bisa dilihat dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir, dan yang lainnya tentang ayat ini. Artinya kita kembali, bahwa kita nuntut ilmu ini bagaimana kita membersihkan hati kita. Dan orang yang membersihkan hati adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh sukses, sungguh beruntung siapa orang yang membersihkan hatinya. Dengan apa? Dengan taat kepada Allah. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori hatinya. Dengan apa? Dengan berbuat dosa dan maksiat. Itu yang kedua harus perhatikan, bahwa kita untuk ilmu bagaimana membersihkan hati kita, bagaimana kita takut kepada Allah, bagaimana kita tambah dekat kepada Allah SWT. Yang ketiga kita wajib untuk berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ini harus kita ingat terus. Bagaimanapun keadaannya, kita tetap harus kembali kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Karena itulah wasiat Rasulullah SAW di dalam hadith Irbad bin Sariyah di Syarah Akidah. Ada, antum bisa lihat di halaman 106 di bab yang kelima. Nabi sudah mengingatkan kepada kita semuanya di wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Wa in 'abdan habasyya fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa yasra ikhtilafan katsira. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaqu biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh." وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Nabi SAW bersabda, aku wasiatkan kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun yang memerintah kalian seorang budak Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa'ul mahdiyyin ar-rasyidin, para khalifah yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi geram kalian. Dan jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang belum agama. Karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Di sini Nabi SAW memberikan wasiat yang pertama untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ini wasiat yang paling baik adalah takwa kepada Allah Taala dengan melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Yang kedua, Nabi berwasiat untuk selalu mendengar dan taat kepada ulil amri, meskipun dia seorang budak Habasyah. Yang ketiga, Nabi menyebutkan bahwa sesudah wafatnya beliau akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan di tengah-tengah umat Islam ini. Sebagaimana Nabi sudah sebutkan bahwa umat Islam ini akan berpecah menjadi berapa golongan? 73. Ala inna man qablakum min ahli kitabi iftaraku ala thintain wa sab'ina millah wa inna hadhi millah sataftariku ala thalatin wa sab'in. Thintani wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jama'ah. Kata Nabi SAW, ketahuilah sungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul kitab berpecah menjadi 72 golongan. Dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka dan yang satu masuk surga, yaitu jamaah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, Al-Lalika'i dalam kitab Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dan hadis ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kulluhum finnar illa millatan wahidah ma'ana alihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempat di neraka kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Ini hadis Hasan riwayat Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Jadi umat Islam, Nabi sudah sebutkan akan terjadi perpecahan, perselisihan dan menjadi 73 golongan, kata Rasulullah SAW. 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Kemudian setelah Nabi menyebutkan akan terjadi perpecahan, perselisihan, yang keempat Nabi memberikan solusi. Solusinya Nabi berikan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin rasyidin. Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk berpegang pada sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Kemudian Nabi lanjutkan yang keempat ini, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajiz. Arti peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Artinya kita betul-betul harus berpegang teguh dan bersungguh-sungguh berpegang kepada Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Karena apa? Karena banyak fitnah. Fitnahnya banyak dan orang akan lepas dari manhaj yang hak ini karena fitnah itu. Apakah fitnah dunia? Apakah fitnah wanita? Apakah godaan dari syaitan? Apakah hawa nafsu atau teman-teman yang jelek atau yang lainnya yang membuat dia keluar dari manhaj yang hak ini? Dan sudah banyak yang keluar itu. Makanya harus kita berpegang teguh kepada manhaj ini. Ini ta'sil tentang manhaj. Gak boleh keluar dari Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Yang kita pegang dalil. Perhatikan itu. Kalau bilang Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf, dalil. Setiap kita melakukan apa saja, dalilnya ada atau tidak dari Quran. Dalilnya ada, tidak dari sunnah. Dan bagaimana pemahaman salaf tentang itu. Sehingga kalau betul kita berjalan di atas jalan ini, akan dapat hidayah. Karena Allah menyuruh kita untuk berpegang teguh kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Allah menyuruh kita untuk berpegang pada Quran dan sunnah Dan itulah siratul mustaqim. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim. Dan akan berpegang teguh kepada apa yang diwahyukan kepada kalian. Dan engkau Muhammad berpegang teguh kepada apa yang diwahyukan kepada engkau, karena engkau berada di atas siratul mustaqim. Jadi kalau orang berpegang teguh kepada Al-Quran Sunnah Al-Fahmi Salam, dia berada di atas siratul mustaqim. Karena satu jalan menuju kepada Allah hanya satu, itu jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak ada jalan lain. Semua jalan menuju kepada Allah tertutup kecuali satu jalan. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itulah yang akan membawa manusia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan riwayatnya saya bawakan di sini di halaman 104. Ketika menjelaskan surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, ikuti. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Niscaya kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi jalan satu. Dan Nabi menggaris di kanan kiri garis itu, ada garis-garis yang pendek. Setiap garis, setiap kelompok, itu mesti ada setan yang mengajak kepadanya. Yang mengatakan demikian Rasulullah SAW. Hadi subulun mutafarriqatun laisa minha sabilun illa 'ala syaitan yad'u ilaihi. Kata Nabi SAW, ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai, jalan yang sesat. Tidak satu pun dari jalan-jalan ini kecuali dalamnya terdapat syaitan yang menyuruh kepadanya. Ini riwayatnya sahih dari Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim dan juga Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Kemudian selanjutnya Yang kelima dari hadis Irbad bin Sariyah ini, setelah yang pertama disuruh bertakwa kepada Allah, yang kedua mendengar dan taat kepada ulul amri, yang ketiga akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam, yang keempat disuruh kita berpegang teguh pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, yang kelima Nabi ingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Berarti Nabi sudah ingatkan, jauhkan perkara yang belum agama. Berarti kalau Nabi sudah menyebutkan seperti ini, tetap ada perkara-perkara yang baru yang lakukan manusia, yang dimasukkan ke dalam agama, yang bukan dari agama. Kemudian Nabi lanjutkan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama bid'ah. Setiap yang baru dalam agama itu bid'ah. Yang mengatakan setiap yang baru dalam agama yang bid'ah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan demikian, setiap yang baru dalam agama yang Nabi enggak contohkan adalah bid'ah. Kemudian Nabi lanjutkan lagi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itulah sesat. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita berpegang teguh dengan sabda ini. Jangan dihilangkan hadis ini. Ini hadis ini mau dihilangkan oleh sebagian manusia. Apalagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Jabir bin Abdullah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Itu mau dihilangkan oleh orang. Sampai dikatakan jangan bawa masalah bid'ah. Lu yang pertama kali berbicara tentang setiap bid'ah itu sesat siapa? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan setiap bid'ah sesat Rasulullah SAW. Setiap yang baru agama bid'ah, dan setiap yang bid'ah sesat. Ini tidak disukai oleh siapa? Tidak disukai oleh siapa? Oleh iblis yang pertama kali. Yang kedua oleh tokoh-tokoh alul bid'ah. Sebab dikatakan oleh Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asiyah. Wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bahwa bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kalau maksiat orang taubat, tahu dia dosa. Tapi kalau orang berbuat bid'ah, dia menganggap baik perbuatannya sehingga sulit dia untuk taubat kepada Allah. Ini tafsir tentang manhaj yang harus kita pegang. Jadi kita berjalan di atas jalan ini. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Pegang erat-erat. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Hendaklah kalian mengikuti, jangan kalian berbuat bid'ah. Sungguh kalian telah dicukupi dengan Islam ini dan setiap bid'ah adalah sesat. Itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Darimi dan Al-Aliqah dalam syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita ingat bahwa ketika kita berpegang teguh pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini, ya mesti ditolak oleh manusia. Ditolak. Enggak ada masalah. Inilah dakwah. Bukan dakwah itu harus diterima. Tidak. Dakwah disampaikan. Ada yang menerima, ada yang tidak terima. Ada yang dapat hidayah, ada yang sesat. Seperti itulah yang didakwakan oleh para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Kalau dakwah ini ditolak, dicela, diejek, difitnah, enggak ada masalah. Itu merupakan sunnatullah. Enggak akan berubah. Walan tajida li sunnati tabdila, enggak akan berubah. Jadi enggak usah takut kita. Dakwah ditolak, enggak usah takut. Maka dikatakan oleh Imam Al-Auza'i. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, itu ada di halaman 111. Di syarah akidah. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, seorang imam Al-Sunnah dari Syam yang wafat tahun 157 Hijriah. Kata beliau, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qaul." Hendaklah engkau berpegang teguh kepada asar salafus saleh meskipun orang-orang menolaknya. Dan jauhkan dirimu dari pendapat orang yang menyalahi salafus saleh, meskipun ia dihiasi pendapatnya dengan perkataan-perkataan yang indah. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah dan Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Jadi diperintahkan kita untuk apa? Untuk berpegang teguh kepada Quran wa sunnah al-fahmi salaf meskipun ditolak oleh manusia. Itulah dakwah. Dakwah ditolak wajar. Kewajiban kita apa? Menyampaikan. Wa ma'ala rasuli illal balagh. Maka kewajiban rasul kita menyampaikan. Tapi jauhkan pendapat manusia. Sekarang banyak orang pendapat-pendapat manusia ini yang dijadikan sebagai dalil, ara' ar-rijal dijadikan sebagai dalil, sebagai pijakan. Mesti yang dijadikan dalil itu apa? Al-Quran dan sunnah dalil. Bukan ara' ar-rijal. Bukan pendapat orang. Ini udah banyak campur aduk sekarang ini. Orang. Dalil ditolak. Yang diikut pendapat orang. Gimana cara berpikirnya itu seorang talibul ilm? Seorang da'i. Mesti kan dalil yang diikut. Al-Quran. Bukan orang, bukan pendapat orang. Dan ketika kita berjalan di atas jalan ini, yang mengikut kita sedikit, tidak ada masalah. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, kata beliau, ittabi' turuqal huda wa la yadurruqal qillatus salikin wa iyaka wa turuqad dalalah wa la taghtar bi kathratil halikin. Ittabi' turuqal huda, ikutilah jalan-jalan petunjuk, ikuti jalan-jalan sunnah. Wala yadurruka qillatus salikin, dan tidak membahayakanmu sedikitnya orang-orang yang menempuh jalan tersebut. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah, dan jauhkan dirimu dari jalan-jalan kesesatan. Wala taghtar bikathratil halikin, dan jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang yang menempuh jalan kebinasaan. Jadi jalannya orang-orang yang binasa, orang-orang yang sesat, jangan diikut. Karena Allah sudah mengingatkan dalam Al-Qur'an, kalau kita mengikuti kebanyakan orang, pasti mereka akan menyesatkan kita. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa in hum la yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia dan kaum, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Mereka hanya menyangka dan mereka hanya berdusta. Jelas sampai sini, ya. Ini baru yang pertama ini, ya. Nasihat yang pertama ini berkaitan dengan talabul ilmi, kemudian juga berpegang teguh pada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Ini tafsil. Untuk tafsilnya nanti harus kita mengkaji lagi lebih luas tentang masalah ini. Dan ini harus kita pegang teguh, belajar dan sungguh-sungguh kita untuk belajar. Enggak ada patah semangat, enggak ada futur, tidak ada. Enggak ada malas. Belajar. Gitu. Dan wajib untuk berdakwah terus meskipun ditolak oleh manusia. Sampaikan yang hak ini. Pasti Allah akan menyampaikan ketika kita menyampaikan yang hak, yang menyampaikan kepada dalam hati manusia adalah Allah SWT, bukan kita. Gitu. Allah yang Maha tahu. Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah tunjuki siapa yang Allah kehendaki. Makanya kewajiban kita menyampaikan. Samping menuntut ilmu, menyampaikan dan terus sampaikan ilmu ini. Ini yang pertama. Sekarang kita masuk tausiah yang kedua. Penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masaidi Syaitan di juz yang pertama. Imam Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, kata beliau, wa haqqullahi ta'ala fi ta'ati sittatu umur. Wa haqqullahi ta'ala fi ta'ati sittatu umur. Wa hiya al-ikhlasu fil 'amal. Wa nasihatu lillahi fihi. Wa mutaba'atu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. وشهود مشهد الإحسان فيه وشهود منة الله عليه فيه وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, hak Allah Ta'ala fi ta'ah sitatu umur. Hak Allah dalam kita melaksanakan ketaatan itu ada 6 perkara. Hak Allah dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah ada 6 perkara. Wahia yang pertama, al-ikhlasu fil amal. Ikhlas dalam kita beramal. Itu yang pertama, ikhlas. Yang kedua, an-nasihatu lillahi fi. Itu nasihat karena Allah padanya. Artinya ikhlas dan jujur di sini. Ikhlas dan jujur. Yang ketiga, wa mutaba'atul Rasulullah SAW, yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW. Yang keempat, wa syuhudu masyhadil ihsani fihi, yaitu kita menghadirkan bahwa Allah telah berbuat baik kepada kita padanya. Allah, kita menghadirkan bahwa Allah telah berbuat baik kepada kita padanya. Yang kelima, wa syuhudu minnatillahi alaihi fihi. Yang kelima, yaitu menghadirkan bahwa Allah telah memberikan karunia yang besar padanya. Yang keenam, wa syuhudu taqsirihi fihi ba'da dzalika kulli. Yang keenam, kita menghadirkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang lalai, lalai dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sesudah semuanya itu, kita menyaksikan bahwa kita ini lalai. Ini dalam kitab Ighathatul Ahfan di juz yang pertama yang takhrij oleh Syekh Al-Albani dan tahqiq Syekh Ali Hasan rahimahumullah. Artinya hak Allah dalam kita melakukan ketaatan. Apakah itu sholat? Apakah itu puasa? Apakah itu haji? Atau yang lainnya? Yang pertama yang harus kita perhatikan, ikhlas. Ketika sholat, kita harus betul-betul ikhlas karena Allah. Ketika kita puasa, kita harus betul-betul menghadirkan keikhlasan bahwa kita melakukan ini semuanya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji atau disanjung oleh manusia, bukan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Sungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan mati karena Allah rabbul alamin. Enggak ada sekutu bagi Allah, dibikin aku perintah dan aku yang pertama Islam. Yang kedua nasiha lillah. Artinya betul-betul kita ikhlas dan jujur dalam melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibn Qayyim menekankan di sini setelah ikhlas, yaitu an-nasiha lillah, artinya betul-betul kita melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan jujur. Sebab orang-orang munafik, mereka melakukannya ibadah itu tidak jujur, mereka tidak ikhlas dan tidak jujur, mereka riya dan tidak jujur. Yang ketiga, mutaba'atul rasul. Artinya, dalam kita melakukan ibadah, apakah itu sholat atau puasa atau yang lainnya, kita wajib untuk ittiba' kepada Rasulullah SAW. Sebab itu perintah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surah Ali Imran ayat 31. Disuruh kita untuk ittiba' kepada Rasulullah. Di dalam kita ibadah ini yang kita ikut Rasulullah. Yang kita ikut Rasulullah. Bukan orang banyak, bukan tokoh agama, bukan masyayikh, bukan yang lain. Yang kita ikut Rasulullah SAW. Bab kita akan ditanya oleh Allah nanti ketika kita di liang kubur. Wa man nabiyuka? Dan akan ditanya nanti di hari kiamat juga, bagaimana kita ittiba tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini penting dalam kita beragama. Kalau kita lihat banyak orang yang tidak ittiba mengikuti banyaknya orang atau tokoh-tokoh agama yang kita ikut Rasulullah sallam. Yang keempat, syuhudu masyadil ihsan. Kita menghadirkan bahwa Allah ini sudah berbuat baik kepada kita. Kita ini bisa sholat aja, masya Allah, udah nikmat dari Allah. Yang memberikan nikmat ini semuanya Allah SWT. Allah berbuat baik kepada kita. Ketika kita masuk Ramadan, Allah bisa menyampaikan, Allah menyampaikan kita kepada Ramadan, itu luar biasa. Artinya kita bisa melaksanakan puasa itu. Ini semuanya karunia dari Allah. Dan Allah berikan semua kepada kita, semua kebaikan. Makanya kita disuruh untuk berbuat kebaikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Ya Allah sudah banyak berbuat kebaikan kepada kita. Yang kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita bisa ngaji, bisa nuntut ilmu, kita bisa sholat, kita bisa puasa. Ini semuanya dari Allah. Ditekankan lagi oleh Ibnu Qayyim yang kelima. Syuhuru minnatillahi alaihi fihi. Menghadirkan bahwa ini semuanya karunia Allah, pemberian Allah semuanya ini. Bahwa kita ini gak punya apa-apa, kita lahir gak bawa apa-apa, tapi Allah yang berikan semuanya. Kita bisa melaksanakan ibadah, kita bisa sholat, kita bisa segala macam. Ini semua nikmat dari Allah, nikmat dari Allah. Ini minnatullah yang wajib kita syukuri dan harus kita hadirkan semuanya ini, bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, bukan, tapi semuanya murni dari Allah Taala. Lahul fadl wa lahul syukr wa lahul hamd. Bagi Allah semua pujian, bagi Allah semua wajib kita bersyukur, bagi Allah semua karunia. Jadi wajib kita menyaksikan karunia Allah kepada kita, bahwa kita ini adalah orang yang paling banyak diberikan nikmat oleh Allah. Antum ingat tuh, ketika antum berdiri sholat, antumlah orang yang paling banyak mendapatkan nikmat dari semua manusia yang ada. Sehingga apa? Kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita berbuat baik dalam sholat kita? Berbuat ihsan. Karena ihsan tingkatan yang paling tinggi. Islam, iman, Ihsan. Al-ihsanu an ta'budallah kaannaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. So, ingat itu. Kemudian setelah itu yang keenam, syuhudu taqsirihi fi ba'da dzalika kulli. Artinya kita menghadirkan bahwa kita ini adalah orang yang lalai. Kita ini kurang bersyukur kepada Allah. Saya dan antum sama, kita kurang bersyukur kepada Allah. Kita lalai. Allah sudah berikan semua nikmat, Allah berbuat baik kepada kita, tapi dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah, kita ini lalai. Banyak kita lalai. Sholat aja kita banyak ingat yang lain. Lupa kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang tumakninah kita dan yang lainnya. Ketika puasa juga demikian, nikmat Allah sudah banyak kepada kita. Tapi kita lalai. Makanya kalau kita lalai, kita istighfar, bukan bangga. Nah, banyak manusia ketika melakukan ibadah, selesai ibadah itu dia bangga. Merasa bahwa ibadahnya diterima oleh Allah. Gak ada yang tahu soal diterima ibadah itu. Tapi tetap seorang beriman itu bagaimana? Antara khauf war raja, seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Itu orang-orang yang dia memberi apa yang Allah berikan, sedangkan hati mereka takut dan mereka yakin bahwa mereka kembali kepada Allah. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, ya Rasulullah, apakah orang-orang ini yang disebutkan dalam ayat ini orang-orang yang dia berbuat zina atau dia mencuri yang dia takut kepada Allah? Tidak, ya Aisyah. Ya la ya binta Siddiq. Ini adalah orang-orang yang dia sholat, dia puasa, dia takut tidak diterima amalnya oleh Allah. Perhatikan tuh. Ini ada sahih dari Imam Ahmad dan Tirmidzi. Anda bisa lihat penjelasan ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Takut dia tidak diterima amalnya. Kenapa? Karena banyak taksir dia, lalai dalam melakukan ibadah kepada Allah. Makanya kalau ketika kita selesai sholat, begitu salam kita ucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun kepada Allah karena kita lalai. Itu. Jadi jangan merasa berbangga dengan amal-amal kita, jangan. Kecil amal kita, enggak ada arti apa-apa. Sekarang kan setan mulai itu menunjukkan kita untuk bangga dengan amal kita. Sibuk dengan yang lainnya sudah. Amal-amal yang kecil kadang-kadang bangga. Sekarang ini udah ramai orang mau Ramadan aja udah apa sibuknya? Iftar jamai. Udah cari sumbangan segala macam. Udah kayaknya pahlawan sudah ini. Padahal enggak perlu iftar jamai juga, orang pasti makan, pasti buka. Dari zaman dulu juga salafus saleh makan hatta dengan satu butir kurma. Ini kan sibuk dia. Akhirnya apa? Dia enggak ibadah kepada Allah, dia enggak ngaji, dia enggak ngurusin istri dan anaknya, sibuk dengan yang seperti itu. Mestinya kan dia introspeksi pada diri dia. Oh, dia lalai. Dia harus betul-betul melaksanakan ibadah kepada Allah yang benar. Sampai sini jelas? Ini sebenarnya panjang pembahasannya, tapi saya singkat. Sekarang yang terakhir, wasiat yang ketiga. Yaitu kita persiapan untuk masuk Ramadan. Karena berapa hari ini, berapa hari lagi insyaallah kita masuk Ramadan. Dan ayatnya sudah jelas tentang wajibnya puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Nabi SAW bersabda berkaitan dengan menyambut Ramadan ini. Nabi bersabda SAW, قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانْ شَهْرُ الْمُبَارَقِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ شَيَاطِينَ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ. Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian Ramadan bulan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Allah mewajibkan kepada kalian puasa, dibuka padanya pintu-pintu sorga, ditutup padanya pintu-pintu neraka, dibelenggu padanya syaitan, dan padanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tercegah kebaikannya, maka dia akan tercegah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i. Jadi Nabi bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Iftaradallahu 'alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahr." Man hurima khairaha faqad hurim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Allah mewajibkan kepada kalian puasa, dibuka padanya pintu-pintu sorga, ditutup padanya pintu-pintu neraka jahim, dibelenggu padanya syaitan-syaitan, dan padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tercegah kebaikannya, maka dia telah tercegah. Di sini Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, yang pertama telah datang Ramadan, Nabi sebutkan. Yang kedua Nabi menyebutkan di sini bahwa Ramadan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Yang namanya berkah itu artinya kasratul khair wa thubutuhu, al-barakah yaitu kasratul khair wa thubutuhu. Yang dikatakan barakah itu banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan, dan kebaikan di bulan Ramadan luar biasa, banyak sekali kebaikannya. Barakah syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebaikan di bulan itu luar biasa. Dan antum bisa lihat semua kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Yang ketiga, Allah wajibkan padanya puasa, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Yang keempat, dibuka padanya pintu-pintu sorga, dibuka. Artinya ini nikmat dan rahmat Allah yang luar biasa, dibuka pintu sorga. Agar apa? Kata, agar kita berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh, yang dengan itu memasukkan kita ke dalam sorga. Dibuka pintu sorga itu, maka berlomba-lomba kita bersegera melakukan amal soleh. Yang kelima, wayughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka jahannam, ditutup. Maka ini juga nikmat dari Allah agar manusia menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang keenam, dibelenggu syaitan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Idza kana awwal layatin min Ramadan, min syahr Ramadan, sufidati syayatin wa maratul jin." Apabila masuk pertama kali malam bulan Ramadan, pertama kali dibelenggu setan-setan dan juga jin-jin yang jahat dibelenggu. Kemudian yang ketujuh, padanya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa? Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Yang kedelapan, barang siapa yang tercegah dari kebaikannya, maka dia akan tercegah. Maka rugi kalau ada orang yang masuk Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Rugi. Makanya kita harus berusaha bagaimana melaksanakan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah. Dan asalnya, pokoknya, ia itu iman. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, di antara persiapan kita untuk masuk Ramadan, ya kita harus tetap berusaha bagaimana menjauhkan perbuatan syirik, bid'ah, maksiat dan yang lainnya. Cuma menjelang Ramadan ini enggak ada istilah maaf-maafan, enggak ada ya. Saling kunjungan, maaf-maafan enggak ada. Dan biasa kita ini kalau udah mau Ramadan, makan-makan. Kayaknya kita enggak pernah makan seumur hidup ini. Jadi makan, enggak ada yang seperti ini. Seolah-olah kita enggak bakal makan lagi sudah. Jadi kalau kita lihat Ramadan ini ya bulan makan-makan akhirnya. Diawali dengan makan-makan. Ini enggak ada seperti ini. Dan sibuk orang untuk cari makan, padahal setiap hari dia makan. Kemudian juga tidak ada pengkhususan ziarah kubur, enggak ada. Ini juga termasuk bid'ah menetapkan, mengkhususkan menjelang Ramadan ziarah kubur. Dan yang lainnya lagi, tidak ada ya pesta kembang api, petasan, beduk, pawai, dan enggak ada dalam Islam itu. Tidak. Jadi apa yang kita persiapkan? Yang pertama kali persiapan kita, taubat kepada Allah atas semua dosa. Taubat. Karena Allah memerintahkan demikian dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubat akan kepada Allah dengan taubat nasuh. Allah juga berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian, wahai orang beriman, semuanya agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, yang bahagia. Yang kedua, yang harus kita ingat bahwa Ramadan ini syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makanya sibukkan kita dengan membaca Al-Quran. Para ulama salaf itu kalau sudah Ramadan sibuk dengan baca Al-Quran. Sibuk dengan Quran. Kalau bulan-bulan yang lalu saya pernah menjelaskan kepada antum bahwa minimal kita baca satu hari itu satu juz, berarti sebulan kita khatam. Itu untuk bulan yang lalu, berapa bulan yang lalu saya sampaikan. Untuk bulan Syaban ya dua juz kita baca Syaban, berarti 15 hari sudah khatam kita. Untuk Ramadan ya sehari minimal 3 juz kita baca. Dan waktu kita ada, tinggal kita atur waktu. Pagi, siang, sore, malam, tinggal atur waktu. Harus kita membaca Al-Quran. Karena Allah memerintahkan baca Al-Quran. Dan Nabi SAW juga memerintahkan untuk baca Al-Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa'innau ya'ti yawmal qiyamani syafi'an li ashabihi. Akhrajahu Muslim. Baca Al-Quran, karena Al-Quran memberikan syafaat pada orang yang bacanya pada hari kiamat nanti. Perhatikan ini. Beda antara bulan-bulan yang lain. Para ulama salaf itu sibuk dengan Al-Quran. Bukan mereka enggak dagang, enggak usaha, ada. Mereka usaha sekedarnya aja. Tapi sibuk dengan baca Quran. Dia baca, istrinya baca, anaknya baca, sibuk dengan Al-Quran. Jadi setiap rumah itu terdengar suara Al-Quran setiap hari, siang dan malam. Ramadan itu. Anda perhatikan ini. Sibuk dengan Al-Quran. Jangan disibukkan dengan yang lain. Ini cobaannya banyak, godaannya banyak, godaannya Ramadan ini. Antum sibukkan dengan Al-Quran. Yang ketiga, yaitu perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Setiap hari. Kalau di hari-hari biasa kita banyak sedekah, apalagi Ramadan. Setiap hari malaikat turun mendoakan orang yang sedekah. Ma min yaumil yusbihul ibadu fihi ila malakani yanzilani fayaqulu aduma Allah ma'ati munfiqan khalafa wa yaqulu akhar Allah ma'ati mumsikan talafa. Akhrajahu Al-Bukhari. Dan Nabi SAW, setiap hari dua malaikat turun. Dia berkata, ya Allah gantikan orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Setiap hari itu disuruh sedekah. Dan Nabi bersabda SAW, ittaqin nara walau bisyiqqi tamratin. Jaga diri kamu dari api neraka meskipun dengan sebutir kurma. Tujuan kita sedekah itu agar kita terhindar dari apa? Api neraka. bukan tambah banyak. Saya sedekah biar rezekinya tambah banyak, bukan. Rezeki sudah dibagi sama Allah semuanya. Semua sudah dibagi sama Allah. Tapi disuruh apa? Kita sedekah agar kita terhindar dari api neraka, dimasukkan ke surga. Itu niatnya itu seperti itu. Soal diganti, pasti. Enggak mungkin orang infak enggak diganti. Tidak mungkin. Kata Allah, anfik unfik alaih. Infakkan, aku akan infakkan kepada kamu. Allah juga berfirman dalam surah Saba, wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu infakkan pasti akan diganti oleh Allah. Dan Allah sebaik-baik memberikan rezeki. Jadi banyak sedekah. Nabi banyak sedekah, Rasulullah. Seperti angin yang berhembus. Paling dermawan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Ramadan. Padahal kehidupan Rasulullah apa adanya. Pas-pasan, tapi sedekah enggak pernah berhenti. Jadi setiap hari, tiap hari sedekah, setiap hari. Perhatikan. Yang keempat, memperbanyak amal-amal soleh. Oh, tadi saya sebutkan cara khusus sedekah, ini amal-amal soleh secara umum. Seperti apa? Seperti sholat-sholat sunat, baik itu rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, itu kerjakan. Di samping kita mengerjakan sholat tarawih berjamaah. Kemudian apa? Amal-amal sholat yang lain, ya berbakti pada orang tua, bantu orang tua. Perhatikan tuh, itu jalan menuju sorga orang tua itu, pintu sorga orang tua itu. Perhatikan, jangan merasa lelah, jangan merasa payah ketika membantu orang tua. Terus, dan juga membantu orang-orang yang perlu kita bantu, orang-orang miskin. Gitu. Tapi yang penting bagi kita dulu sibuk dengan amal-amal soleh kita. Kemudian kita membantu orang tua, kemudian juga yang lainnya. Artinya kita sholat yang sunnah, kemudian berzikir dan yang lainnya, kemudian juga membantu orang tua, kemudian berbuat baik kepada manusia. Yang kelima, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Ini bulan-bulan ibadah. Sibukkan dengan ibadah kepada Allah. Ya, seperti zikir, berdoa, baca Al-Quran, dan yang lainnya. Dan di sini seperti yang tadi saya sebutkan berkata Al-Qayyim, harus kita ingat musyahadatu minnatillah. Kita menghadirkan bahwa ini semua nikmat dari Allah, karunia Allah. Kita bisa baca Quran, kita bisa berzikir, kita bisa baca buku, kita bisa melakukan ibadah, semua nikmat dari Allah. Hadirkan tuh semua nikmat Allah. Kita enggak punya apa-apa datang ke muka bumi ini. Allah berikan semuanya. Dan gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan sia-sia, jangan ada waktu yang terbuang. Jangan buat nonton, buat main HP. Perhatikan itu. Waktu sangat berharga, akan ditanya oleh Allah waktu kita. Dan Nabi bersabda SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Tinggalkan yang bermanfaat. Apakah omongan, apakah permainan, apakah perbuatan, atau main HP yang gak ada manfaatnya, nonton atau yang lainnya. Justru ini waktunya ibadah, sibukkan dengan ibadah kepada Allah Taala. Jangan sampai kita rugi. Waktu ini modal kita. Waktu termasuk usulun ni'am, pokoknya nikmat, jangan dibuang dengan sia-sia. Akan ditanya Allah di hari kiamat nanti. Ya, semua tinggalkan yang enggak bermanfaat, yang sia-sia tinggalkan. Kemudian yang keenam, yang kita harus ingat bahwa tujuan kita puasa, Allah sebutkan apa? Agar apa? Taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita bertakwa kepada Allah. Tujuan kita agar kita bertakwa kepada Allah. Kemudian yang terakhir, bahwa kita selalu memohon kepada Allah agar amal-amal kita diterima oleh Allah. Maka anda perhatikan di tengah-tengah ayat puasa Allah sebutkan tentang doa. doa. Maka di antara doa-doa kita, doa agar amal kita diterima oleh Allah. Terus itu. Jadi jangan merasa berbangga dengan amal kita, tapi doa kepada Allah. Itu di antara yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Yang penting bagaimana kita mengamalkannya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk masuk ke bulan Ramadan dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan, barakallahu fik kepada ulama yang sudah memberikan nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat sekali, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja yang semoga Allah rahmati dan muliakan dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat di 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Baik, kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari seorang mahasiswa yang berada di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengarkan ceramah Ustaz mengenai menuntut ilmu agama. Kata beliau, kita tidak boleh sembarangan menuntut ilmu, harus kita perhatikan manhaj dan akidah orang tersebut. Bagaimana dengan hal ini Ustaz? Saya sedang dalam menuntut ilmu. Di tempat saya tidak mengetahui dan saya pun ragu apakah tempat ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Dan bagaimanakah kiat caranya agar saya tidak tergelincir kepada kajian-kajian di tempat saya yang tidak sesuai dengan Sunnah. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Di dalam kita menuntut ilmu adalah hukumnya wajib. Cuma kita harus lihat dulu orang yang kita belajar apakah benar tentang akidahnya, yang paling pokok itu akidahnya. Kemudian manhajnya benar atau tidak. Kalau kita tahu bahwa dia yang diajarkan oleh dia adalah Quran, As-Sunnah, ala fahmi salaf dan buku-bukunya jelas, yang antum tahu, antum belajar. Tapi kalau tidak jelas, ya hati-hati kita. Sebab kita wajib untuk berhati-hati dalam kita menuntut ilmu syar'i ini. Karena bukan mustahil orang itu bisa sesat. Tapi kalau diajarkan jelas tentang akidah salaf, mana salaf, ya antum belajar. Dan sekarang ini alhamdulillah Allah sudah mudahkan semuanya. Artinya dengan media sosial yang ada ini antum bisa cari kan, seperti antum belajar dari radio atau TV Roja kan, ada ceramah-ceramah yang bahas tentang tauhid, ya antum belajar di situ. Sementara cukupkan itu dulu. Adapun daerah antum belum ada ustadz, ya sabar, karena kita nggak tahu apakah ustadz itu benar di atas manhaj yang hak atau tidak. Antum belajar dulu sambil antum bertanya kan, antum seperti sekarang bisa tanya, tanya nanti ke roja gimana kan. Ustadz sekarang udah tahu di mana aja, bagaimana tamatan mana dan bagaimana akidah mana, bisa tahu sekarang ini. Juga antum baca buku-buku, kan ada buku syarah akidah, antum baca, tamatkan tuh buku syarah akidah Mulia dengan Masalah, Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, baca, tamatkan, sehingga kita tahu tentang ilmu itu. Itu sementara jawaban saya. Mungkin nanti bisa tanya lagi kepada yang lain. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya yang berada di Sulawesi Selatan. Yang kedua kami ajukan kembali dua pertanyaan senada di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah sama pahala orang yang membaca Al-Quran dengan memahami artinya dan yang tidak memahami artinya? Dan yang tidak memahami artinya, dan saya yang kurang lancar membaca Al-Quran, bolehkah saya membaca Al-Quran dengan huruf Latinnya Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya. Iya, disuruh kita untuk baca Al-Quran, dan orang yang baca Al-Quran dapat pahala. Kan Nabi menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam tentang baca Al-Quran bahwa alif lam mim itu 3 huruf. Alif lam mim itu 30 ganjaran. Man qara'a harfan min Al-Quran falahu bihi asana wal hasanatu bi asya amthaliha. La aqwal harf walakin alif lam mim harf. Artinya 3 huruf itu 30 ganjaran. Orang yang sulit baca Al-Quran juga ganjarannya besar. Makanya tetap dia harus membaca. Jadi orang yang mahir itu bersama para malaikat. Adapun orang yang sulit dia baca Al-Quran, dia dapat ganjaran. Lahu ajran, kata Nabi. Walladhi yutata'u fihi falahu ajran. Barang siapa yang baca dengan susah payah, dapat 2 ganjaran dia. Tetap harus dibaca Al-Quran itu. Dan bacanya bahasa Arabnya, bukan Latin. Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Latin. Yang dibaca bahasa Arabnya. Dan mudah. Tidak ada bacaan semudah Al-Quran, tidak ada. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal mimudzikir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Maka ada enggak orang yang mau ingat? Paling mudah Al-Quran sudah. Dibaca oleh seluruh jutaan manusia. Dihafal oleh jutaan manusia. Paling mudah Al-Quran. Ya jangan bilang sulit. Antum usaha baca, insya Allah akan bisa. Yang lain, silakan. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya, yang ketiga, kami ajukan kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana panutan para salaf terdahulu ketika dakwah mereka mendapatkan ujian? Apakah ada penurunan tensi dakwah dari para ulama pada masa itu? Dan adakah kata-kata syar'i yang sedang banyak dibicarakan diganti sementara waktu terlebih dahulu? Tujuannya agar dakwah tidak semakin dibenci kala itu. Mohon jawaban dan nasihatnya. Ustaz, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa dakwah ini pasti ada tantangan, enggak mungkin enggak. Pasti Allah menyebutkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Kami jadikan setiap nabi itu ada musuhnya dari orang-orang mujrimin, tapi Allah cukup sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Petunjuk, penolong, dua itu. Pasti akan ditolong dakwah ini. Dakwah ini mumtahan wa mansur, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dakwah ini pasti diuji sama Allah. Dicela, dicaci, dimaki, difitnah, pasti, enggak mungkin tidak. Tapi dakwah ini pasti ditolong oleh Allah, pasti. Dan Allah pasti akan menolong dakwah ini, pasti. Allah berjanji dalam Al-Quran, enggak mungkin Allah menyalahi janjinya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan wajib atas kami, kata Allah, untuk menolong kaum mu'minin. Dan Allah mengatakan juga inna la nansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami akan tolong orang-orang yang beriman dan rasul-rasul kami. Kami akan tolong rasul kami yang beriman di dunia dan nanti di akhirat. Dakwah pasti tolong. Antum lihat perjalanan dakwah para anbiya wa rusul, dapat ujian. Tapi enggak dirubah itu. Kalimatnya tetap dakwah tauhid, tidak boleh berbuat syirik, jangan mengikuti nenek moyang, tetap itu enggak berubah. semua nabi dan semua rasul. Enggak berubah. Jangan dirubah. Seperti Nabi SAW menyebutkan kullu bid'atin dhalalah wa qudratan finnar. Nabi yang bersabda sallallahu jangan dirubah. Ini hadis Nabi. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Dakwah pasti ada musuhnya, pasti tuh. Itu nas Al-Qur'an. Enggak bisa dirubah. Pasti. Dan mereka mengadakan makar untuk menghancurkan dakwah ini. Tapi Allah menyebutkan bagaimana? Yuriduna liyutfi'u nurullah bi'afwahim. Wallah mutimmu nurhi walau karihal kafirun. Mereka berusaha dengan mulut mereka itu untuk memadamkan cahaya agama Allah. Allah akan sempurnakan agama ini. Pasti. Itu harus yakin. Orang beriman yakin. Nggak usah takut. Cobaan, ujian dalam dakwah pasti. Dan makar mereka enggak akan membahayakan kita, sama sekali enggak akan membahayakan. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Seandainya kalian sabar dan takwa kepada Allah, tipu daya mereka enggak akan bisa membahayakan kita. Mereka ngomong enggak pernah berhenti terus. Sama aja seperti musuh-musuh dakwah dari zaman dulu. Enggak pernah berhenti kan? Mencela para anbiya, menghina, memfitnah, tapi dakwah tetap jalan. Enggak berhenti. Tokoh-tokohnya ada dari zaman dulu, enggak pernah berhenti. Seperti ada sekarang ini ada beberapa tokoh mengatakan ini Wahabi, Salafi pintu gerbang teroris, kata mereka. Enggak ada masalah. Lebih dari itu pun dia ngomong enggak ada masalah. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kirim syaiya. Seandainya kamu sabar, takwa kepada Allah, enggak akan bayangkan ocehan mereka, tulisan mereka, rencana mereka. Kan kita Allah yang merencanakan semuanya. Apa semua rencana mereka pasti berhasil? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah pasti akan nolong kita, pasti. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan duka cita. Tetap apa? Allah akan tinggikan kalian jika kamu beriman. Harus ingat soal masalah kita sedih, sempit, cobaan. Wajar kata Nabi SAW juga mendapatkan cobaan, ujian sempit. Nabi Allah mengatakan qad na'lamu innahu yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu omongan mereka itu membuat dada kamu sempit. Tapi Allah suruh apa? Allah suruh apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajin wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Disuruh apa? Disuruh banyak zikir, disuruh ibadah kepada Allah. Jangan sibukkan omongan orang yang sibukkan. Musuh-musuh ini yang enggak senang, enggak usah disibukkan, jangan dibicarakan. Dakwah jalan terus, enggak boleh berhenti. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Yang sudah pasti bahwa dakwah ini pasti akan ditolong oleh Allah. Yakin pasti ditolong oleh Allah. Itu nas Al-Qur'an dan juga hadis Nabi yang sahih. Kita yakin dengan janji Allah, jangan takut. Kalau antum dakwah takut, antum enggak usah dakwah. Antum tidur aja atau mati. Jangan dakwah. Dakwah ini harus berjuang menegakkan agama ini. Karena itulah para anbiya wa rasul. Antum lihat dong kisahnya para anbiya wa rasul, bagaimana susahnya. Dicela, dicaci, dimaki, dihina. Bagaimana para ulama salaf. Itulah dakwah. Itulah dakwah. Tapi kita harus berjalan dan terus minta tolong pada Allah. Bahwa kita enggak punya kekuatan apa-apa kecuali Allah yang tolong. Enggak mungkin kita bisa berjalan di atas jalan yang hak ini kecuali pertolongan Allah. Dan dakwah ini enggak akan mungkin menang kecuali pertolongan Allah. Makanya para ulama salaf itu terus diintrospeksi pada dosa-dosanya, ingat takut kepada Allah. Terus mereka thalabul ilmi, enggak berhenti dakwah jalan terus, mohon kepada Allah. Itulah Islam. Enggak seperti sekarang pada takut. Kita rubah aja dah. Jangan ngomong bid'ah lagi. Lalu ngomong apa lagi dong kita? Ganti yang lain. Antum mau ganti hadis Nabi dengan yang lain. Ini udah penyelewengan, penyimpangan dalam masalah manhaj ini. Makanya kalau kita berpegang teguh, insyaallah Allah akan tolong kita. Pasti Allah akan tolong. Tapi kita harus sabar. Sabarin terus dalam perjalanan dakwah. Allah pasti akan tolong. Gak mungkin Allah gak tolong dakwah kita. Gak mungkin sudah. Pasti tolong. Tapi mengalami cobaan, ujian. Kata Nabi Muhammad SAW, kalah dalam perang Uhud. Sampai giginya ada yang gugur, luka parah di kepalanya. Itulah cobaan. Tapi kemudian menang kan. Terus yakin bahwa Allah pasti akan menolong dakwah kita pasti. Tapi kita harus sabar. Dan terus belajar, gak boleh berhenti. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan Tuhan sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.